Tahu enggak persamaan kamu sama semongko? Enggak tahu, emangnya apa? Podo segere. Yeah. Semongko. Oh, Halo, semoga ada kau wedi. Ben, ayo Ben. Ini tinggal aku selalu.